Konsultasi Syariah. Hukum buka warung di siang Ramadan. Pertanyaan. Ada yang menyarankan toleransi untuk orang yang tidak berpuasa. Bolehkah kita buka warung untuk melayani orang yang tidak puasa? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Seringkali orang berlindung dengan kata toleransi dengan maksud menihilkan aturan syariat. Di Bali, muslimah dilarang berjilbab, lembaga keuangan syariah digugat keberadaannya, karyawan muslim kurang mendapatkan kebebasan dalam beribadah, semua beralasan dengan satu kata, toleransi. Di Kupang, NTT, keberadaan masjid digugat. Untuk mendirikan masjid baru, prosedurnya sangat dipersulit demi toleransi. Di daerah muslim minoritas, orang Islam sering menjadi korban penganut agama lain. Semua untuk mewujudkan toleransi. Sayangnya, ini tidak berlaku untuk acara Nyepi di Bali yang sampai menutup bandara, atau topi Santa bagi karyawan muslim ketika Natal. Kita bisa melihat adakah reaksi negatif dari kaum muslimin? Ini membuktikan bahwa umat Islam Indonesia adalah umat paling toleran, sementara umat non-muslim minoritas selalu menuntut toleran. Semoga Allah melindungi kaum muslimin dari bahaya para tokoh yang bersembunyi di balik kata toleransi. Menjual makanan di siang hari Ramadan. Kita akan menyebutkan beberapa ayat yang bisa dijadikan acuan untuk membahas acara makan di siang hari Ramadan. Pertama, Allah melarang kita untuk ta'awun atau tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Sekalipun Anda tidak melakukan maksiat, tapi Anda tidak boleh membantu orang lain untuk melakukan maksiat. Maksiat musuh kita bersama, sehingga harus ditekan, bukan malah dibantu. Tidak berpuasa di siang hari Ramadan tanpa udzur, jelas itu perbuatan maksiat, bahkan dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan siksaan untuk orang semacam ini. Dia digantung dengan mata kakinya, yaitu terzungkir, pipinya sobek, dan mengalirkan darah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan Al-A'dami. Siapapun pelakunya, tidak boleh didukung, sampai pun orang kafir. Karena pendapat yang benar, orang kafir juga mendapatkan beban kewajiban syariat. Sekalipun andai dia beramal, amalnya tidak diterima sampai dia masuk Islam. An-Nawawi mengatakan, pendapat yang benar yang diikuti oleh para ulama ahli tahqiq atau peneliti dan mayoritas ulama bahwa orang kafir mendapatkan beban dengan syariat-syariat Islam. Sehingga mereka juga diharamkan memakai sutra sebagaimana itu diharamkan bagi kaum muslimin. Syarah Sahih Muslim. Di antara dalil bahwa orang kafir juga dihukum karena meninggalkan syariat-syariat Islam adalah firman Allah ketika menceritakan dialog penduduk surga dengan penduduk neraka, yang artinya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya-menanya tentang keberadaan orang kafir, apakah yang memasukkanmu ke dalam sakor, yaitu neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Muddathir, ayat 39 hingga 44. Dalam obrolan pada ayat di atas, Allah menceritakan pertanyaan penduduk surga kepada penduduk neraka. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Jawab mereka, karena kami tidak sholat dan tidak berinfak. Padahal jika mereka sholat atau infak, amal mereka tidak diterima. Inilah yang menjadi landasan fatwa para ulama yang melarang menjual makanan kepada orang kafir ketika Ramadan. Karena dengan begitu, berarti kita mendukung untuk semakin berbuat maksiat. Dalam hasyiah Syarah Manhaj At-Tulab dinyatakan, dari sinilah guru kami, Muhammad bin Syihab Ar-Ramli, mengharamkan setiap muslim untuk memberi minum kafir dhimmi di bulan Ramadan, baik melalui cara membayar atau gratis, karena ini membantu dia untuk bermaksiat. Hasyiah Al-Jamal ala Syarah Manhaj At-Tulab. Kedua, Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan semua syiar Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj, ayat 32. Bulan Ramadan termasuk syiar Islam. Di saat itulah kaum muslimin sedunia serempak melakukan puasa. Karena itu, menjalankan puasa bagian dari mengagungkan Ramadan. Hingga orang yang tidak berpuasa, dia tidak boleh secara terang-terangan makan minum di depan umum disaksikan oleh masyarakat lainnya. Tindakan semacam ini dianggap tidak mengagungkan kehormatan Ramadan. Dulu para sahabat mengajak anak-anak mereka yang masih kecil untuk turut berpuasa, sehingga mereka tidak makan minum di saat semua orang puasa. Sahabat Rubayi bintu Mu'awid menceritakan bahwa pada pagi hari Asyura, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabat ke berbagai kampung di sekitar Madinah, memerintahkan mereka untuk puasa. Kemudian kami melakukan puasa setelah itu dan kami mengajak anak-anak kami untuk turut berpuasa. Rubayi melanjutkan, kami buatkan mereka mainan dari kapas. Jika mereka menangis minta makan, kami akan berikan boneka itu ketika waktu berbuka. Hadis riwayat Muslim. Kita bisa tiru model pembelajaran yang diajarkan para sahabat. Sampai anak-anak yang masih suka main boneka diajak untuk berpuasa karena menghormati kemuliaan Ramadan. Orang yang udur, yang tidak wajib puasa, jelas boleh makan minum ketika Ramadan. Tapi bukan berarti boleh terang-terangan makan minum di luar. Sementara membuka rumah makan di siang Ramadan lebih parah dibandingkan sebatas makan di tempat umum. Karena alasan inilah, para ulama memfatwakan untuk menutup rumah makan selama Ramadan. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, para ulama memfatwakan wajibnya menutup warung makan di siang hari Ramadan. Allahu a'lam. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu a'lam.